gairah cintaku. Padamu kekasih, tak mungkin luntur selamanya bersemi. Kamu aku abadi. Jernih, lebih jernih hatiku. Luas lautan, lebih luas cintaku. Yang telah rela mengangkatmu dari mutiara berlumpur. Hai kembang di padang liar, ku terima cinta. Di dalam hidupmu sayang, karena percuma tak cinta sejukkan hatimu. Awan bergerak membuka sang mentari, bumi yang menanti kini terang kembali. Percuma tak cinta sejukkan hatimu. karena peci mata cinta sejukkan hatimu, karena peci mata cinta sejukkan hatimu.